waktu ku bimbang namun tetap pikirkanmu. Selalu, selalu dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan, bermutar waktu. Selalu kau di dalam hatiku. Tak bisa kau menunggu hingga nanti tetap menunggu. Tak bisa kau